di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat, kau yang maha pengetahuan. Padamu hati bertobat. Kau yang maha mengerti, kau yang maha penyayang, kau yang maha pelindung. Padamu semua bergantung. Jalan meski penuh dengan tangisan. Bisa ku kembali hapus semua pedih. Andai mungkin aku bisa kembali pulang segalanya. Tapi hidup takkan bisa meski dengan air mata. Thank you.